بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. حديث ركوتنيا أن يثبتكن عليه الإمام النووي رحمه الله، yaitu fi bab taubah, dalam bab at-taubah, hadis dari Abu Musa. Abu Musa ismuhu Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Naam. Dan telah kita sebutkan sedikit tentang Abdullah ibn Qais pada pertemuan yang sebelumnya. عن النبي صلى الله عليه وسلم دار نبي صلى الله عليه وسلم قال بليه برسبدا: إن الله تعالى سنقول الله سبحانه وتعالى يبسط يده membentangkan tangannya بالليل di malam hari, liyatuba musiun nahar. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kejelekan di siang hari, orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan, kemaksiatan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka, membentangkan tangannya bin nahari, di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah baratnya, dari tempat terbenamnya. Hadal hadith akhrajahu Muslim. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, pada kitab Taubah, bab qubuli taubati minadzunub, باب قبول التوبة من الذنوب. نعم. Adapun hadis yang kedua, hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakh. Atau Abdullah bin Sakh. Atau Umair ابن الصخر telah kita sebutkan. Nah, dari sekian nama yang diperselisihkan para ulama sampai 30 nama. Nah, mencapai 30 nama dari nama Abu Hurairah. Dan ketiga nama yang telah kita sebutkan adalah tiga nama yang disebutkan para ulama dari nama-nama yang kuat. Nah, dan di antara ketiganya yang terkuat adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu' asy-syams min maghribiha taba Allahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah tentunya, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari tempat terbenamnya, dari arah baratnya, taballahu alaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Jawab syarh jazaw. Hada al-hadith akhrajahu Muslim. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, kitab pada kitab Al-Zikr wa Dua. Bab istihbabi al-istighfari wal-istighfari minhu. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. نعم. Kemudian hadis yang ketiga, ada nomornya ya, nomor hadis. Kalau ingin melengkapi ada nomornya. نعم. Hadis yang pertama hadis riwayat Muslim. نعم. Nomor 2759. Adapun hadis yang kedua pada نعم juga diriwayatkan oleh Muslim. نعم pada hadis nomor 2703. نعم. Adapun hadis yang ketiga, وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar معروف. نعم ابن الخطاب رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم, dari Nabi صلى الله عليه وسلم قال, beliau bersabda, إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala عز وجل يقبل توبة العبد, senantiasa menerima taubat seorang hamba, ma lam yughrazir, selama nyawa hamba tersebut belum sampai ke kerongkongannya. Naam, gharghara, belum sampai pada kerongkongannya. Selama nyawanya belum sampai pada kerongkongannya, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menerima taubat hambanya. Hadha al-hadith akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Ad-Da'awat. Kitab disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadithun hasanun. Ini hasanun gharib. Hasanun gharib. Ada beberapa istilah dalam hadis. Dan sebagian istilah yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi terkadang sebagian para ulama menyebutkan istilah yang terkadang digunakan oleh Imam Tirmidzi yang jarang digunakan oleh sebagian para ulama. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau kita bertemu Imam Tirmidzi di yaumul qiyamah, kita akan tanya istilahnya tersebut. Ada beberapa istilah yang terkadang Imam Tirmidzi tersendirian. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Demikian pula Imam Ahmad wa hasanahu al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih al-Jami'. Hadis ini dihasankan oleh Imam al-Albani rahimahullah fi Sahih al-Jami'. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan tentang ketiga hadis ini. Kata beliau, hadhihi al-ahadith ats-tsalatsatu allati dzakaraha al-mu'allif rahimahullah kullaha tata'allaqu bit-taubah. Ketiga hadis ini, yaitu hadis Abi Musa, hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Umar, nah, yang disebutkan oleh mu'allif, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, seluruhnya berkaitan dengan at-taubah. Kemudian Syekh Ibnu Taimin menjelaskan satu persatu dari hadis tersebut. Amma hadithu Abi Musa, adapun hadith Abi Musa Al-Ashir radhiyallahu anhu, faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallam bersabda dalam hadis tersebut, nah, yang telah disebutkan hadisnya, inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'un layli hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha wa hadha min karamihi 'azza wa jalla. Dan ini termasuk dari kemurahan hati Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-Nya. Annahu yaqbalu at-taubata hatta wa in ta'akhkhar. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat walaupun terlambat. Wa in ta'akhkharat walaupun terlambat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat hamba-Nya, ya, sampai-sampai walaupun seorang terlambat untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, itu at-taubah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sekian banyak dalam ayatnya merintahkan hamba-hambanya untuk bertobat kepadanya. Dan di antara ayat yang telah kita sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar. Dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertobat kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba. Dan akan disebutkan, ya, sampai kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Fa'idha adnaba al-insanu damban fin nahari fa'inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu walau taba fin layl. Maka apabila seorang berbuat dosa, berbuat kesalahan, melakukan dosa maksiat, di siang hari, dia berbuat dosa, di siang hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya, akan senantiasa menerima taubatnya walaupun dia bertobat di malam harinya. Berarti tidak langsung bertobat ketika dia melakukan dosa, masih menunda taubatnya. Dia mau bertobat dan menunda taubatnya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat di siang harinya dan dia ingin bertobat di malam harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat tersebut. Dan demikian pula, wa kadzalika idza adnaba fil lail wa taba fil nahar fa inna Allah yaqbalu taubatahu. Demikian pula apabila seorang berbuat dosa di malam harinya. Di malam hari ada seorang berbuat dosa maksiat dan kemudian dia pun bertobat di siang hari. Dia bertobat kepada Allah di siang harinya, menunjukkan bahwasanya orang ini menunda tobatnya. Ya, tidak bersegera bertobat ketika terjatuh dalam dosa dan maksiat. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai membentangkan tangannya hatta yatalaqqa hadhihi at-taubah allati tasduru min 'abdihi al-mu'min. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjumpai taubat tersebut, menyambut dengan tangan terbuka taubat yang dilakukan hambanya yang muncul dari hamba yang mukmin tersebut. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara fawaid min hadhihi al-ahadith wa min hadha al-hadith al-hadith Abi Musa. Wa fi hadha al-hadith, dan pada hadith ini yani hadith Abi Musa, دليل على محبة الله سبحانه وتعالى للتوبة. دليل yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala للتوبه yang terhadap pada taubat yang dilakukan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada seseorang yang senantiasa bertobat kepadanya. Dan telah berlalu dari kita hadis kisah dengan hadis yang sebelumnya tentang seorang yang kehilangan tunggangannya, yang mana di atas tunggangan tersebut ada makanan dan minumannya. Kemudian dia tiba-tiba tunggangannya tersebut datang muncul di hadapannya, dan tentunya dia sangat bahagia, gembira, padahal dia telah berputus asa. Dan Allah tentunya lebih sangat bergembira. Allah Subhanahu wa taala lebih sangat bergembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang mendapati hewan tunggangannya. Ketika dia telah berputus asa, akan datangnya pertolongan. Dan telah disebutkan tentang kisahnya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Wa min fawaidi hadits Abi Musa, dan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadits Abi Musa, faedah yang bisa kita ambil, yang bisa dipetik dari hadis Abi Musa, isbatu anna Allah taala lahu yadun, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Oh, kedalik, demikian Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Bal lahu yadan, akan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah." وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi berkata, nah, waqalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglula. Nah, mereka berkata bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan justru tangan-tangan mereka lah yang dibelenggu. Nah, dan mereka lah yang dilaknat terhadap apa yang mereka ucapkan. Naam. Bal yadahu mabsuutatan. Padahal tangan Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan Allah mabsuutatan. Ya. Membentang, terbuka. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Akan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan kedua tangan Allah adalah kanan. Nah, kedua tangan Allah adalah kanan. وهذه اليد التي أثبتها أثبته الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتتان لله. Tangan yang disebutkan dalam ayat ini, ya, tangan yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya untuk dirinya, yang merupakan sifat, ya, tangan yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya, bahkan Allah memiliki dua tangan, yajibu alaina an nu'mina bihima, wajib atas kita untuk beriman, ya, dengan kedua tangan Allah. Wajib, ya, bagi kita untuk beriman, ya, dengan kedua tangan Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tangan Allah telah tetap, ya. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ditambahkan sebelum kita selesaikan. Walakin la yajuzu an natawahhama annaha mithlu aydina. Karena Allah yaqulu fi kitabihi laisa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basiir. Akan tetapi tidak boleh, ya, tidak boleh kita membayangkan, nah, menggambarkan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan-tangan kita. Tidak boleh, ya, jangan sekali-kali kita membayangkan, nah, bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan kita. Nah, tidak diperbolehkan. Ya, mungkin sering untuk mendapatkan penjelasan, nah, terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan di antaranya adalah sifat farah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang sudah sering disebutkan dalam surat Asy-Syura, nah, ayat yang 11, Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basiir. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basiir, tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal dengan Allah, ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله عز وجل لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء la fi dzatihi wala fi sifatihi azza wa jalla. Naam. Dan demikianlah seluruh apa-apa yang kau lewati dari sifat-sifat Allah. Naam. Maka engkau menetapkan sifat tersebut untuk Allah. Ya. Ketika engkau mendengarkan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hati-hati hamba, inna quluba bani Adam baina asbi'aini min asabi'ir Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan juga memiliki jari, jemari. Sungguhnya hati-hati manusia ini berada di antara dua jemari dari jemari Allah. Nah, kita menetapkan jari jemari Allah. Nah, kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-farah, ya, gembira dan telah kita sebutkan. Dan yang lain dari sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkannya untuk Allah, akan tetapi kita menetapkan sifat tersebut dengan tanpa menyerupakan, ya, dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ini penting, ya. Lakin biduni antumatsilaha bi sifatil makhluqin, ya. Jadi setelah engkau menetapkan sifat untuk Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, ya, yang mana kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah letakkan di kursi Allah, ya, kursi Allah adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bahagia, gembira, murka, cinta, benci dan sebagainya dari sifat-sifat Allah. Akan tetapi sifat-sifat tersebut tidaklah sama dengan, tidak boleh diserupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Tidak pada zatnya, ya, tidak pula pada sifatnya. Tidak pula pada sifatnya. Baik. Kita cukupkan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi lahu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.